Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jangan tinggalkan diriku. Di simpang jalan dan rintik hujan, engkau berlari dariku. Kisah bahagia berakhir sudah, bak air sungai mengalir. Tiada terasa air mataku, berderai bagaikan hujan. Okay, jangan kau pergi.